Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Setelah beliau terjih menguatkan bahasanya. Pasah yani bagi mereka yang tidak bawa hewan hadyun. Ala hadyu itu harus tahallul. Disebutkan beberapa riwayat beberapa sahabat. Disebutkan sekarang udzur bagi yang menyelisih pendapat beliau, kata beliau rahimahullah ta'ala, waladzina khalafu hadil hadith lahum azar. Ya, mereka-mereka yang menyelisih hadis-hadis ini tentang masalah harusnya seorang yang tidak membawa haji untuk tahallul, untuk menjadikannya sebagai umrah, mereka memiliki udzur. Al-udhur al-awwal anaha mansukhah. Yang pertama, mereka mengira hadis-hadis itu hadis-hadis yang mansukh. Al-udhur al-thani anaha makhsusatun bisahabah. Mereka mengira, menganggap itu adalah khususnya bagi sahabat. La yajuzul gairihim masyarakatuhum fi hukmiha. Jadi mereka menganggap ini khusus untuk para sahabat di zaman tersebut, di Hajjatul Wada. Pada pun yang lain tidak boleh ikut mereka dalam hukum ini, membatalkan haji menjadi umrah. Al-udhur tsalits muaradatuha bima yadullu ala khilafi hukmiha. Ya, karena mereka anggap hadis-hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang kita sebutkan. Ini adab, termasuk adab talak, memberikan uzur kepada para ulama yang keliru yang dalam pembahasan yang sedang dibahas. Ini yang membedakan beliau rahimahullah dengan Ibnu Hazm. Semoga rahimahullah taala mengingatkan Ibnu Hazm, masya Allah, kawi dalam masalah ini, tapi kadang beliau banyak yang mencela para ulama yang berbeda pendapat dengan beliau rahimahullah dengan keras. Wa rahimahullah ta'ala wa hadha majmu ma'tadaru bihi anha. Ini kesimpulan dari udzur yang ada buat mereka. Tiga, menganggap itu mansukh atau menganggap itu adalah khususnya bagi sahabat, atau dianggap bertentangan dengan yang lebih kuat yang menyelisihi kami tunjukkan dari hadis ini. Amal udhur al-awwal wa nasakh fa yahtaju ila arba'ati umur. Yang namanya dakwah nasakh, namanya pengakuan itu mansukh, itu perlu kepada empat perkara. Klaim nasakh itu perlu, ya, adanya empat perkara yang dengan bisa dikatakan ada nasakh. Qala lam yatu minha bi syai'in yahtaju ila nususin ukhar. Tapi mereka tidak membawa sesuatu pun. Iya. Yang pernah membutuhkan untuk kemudian kita berpaling dan mengikuti nas yang lain yang dianggap sebagai pemansuhnya. Takun utilkan nusus ya mu'aradatan li hadihi sama takun ma hadihil mu'aradah muqamatun laha thumma yasbutu ta'khuruha anha. Iya. Apa itu empat perkara ini? Ya, ini ada yang nas-nas yang lain dan nas tersebut bertentangan dengan nas-nas yang ada. Kemudian nas-nas tersebut itu sama kuatnya dengan nas-nas yang sudah ada. Dan yang keempat, dipastikan nas-nas tersebut apa namanya lebih akhir daripada yang sudah ada. Ini empat. Da'wan nasakh, dikatakan satu nasakh itu mansukh, harus ada empat perkara. Yang pertama, adanya nas lain. Yang kedua, nas lain tersebut ya bertentangan dengan nas yang ada. Yang ketiga, nas lain tersebut sama kuat dengan nas yang ada. Dan yang keempat, dipastikan nas yang dianggap pemansukh itu lebih akhir. Sabata ta'khuruha, lebih akhir daripada yang telah ada. Ini Pak. Dan mereka tapi Rasulullah tidak membawakan perempatnya. Hanya klaim nasakh tapi tidak memenuhi syarat untuk adanya ya nasakh. Qala al-mudda'un lin-nasakh, mereka yang mengklaim adanya nasakh, qala Umar bin Khattab As-Sistani, qala hadatsana Al-Firyabi, qala hadatsana Aban bin Abi Hazim, qala hadatsani Abu Bakar bin Hafs an Ibnu Umar an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala lamma wadiya, dia berkata ketika menjadi khalifah, ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallam ahalla lana mut'ah thumma haramaha alaina. Rasulullah menghalalkan mut'ah atas kita kemudian mengharamkannya lagi atas kita. Rahul Bazzar bi musnadihi anhu. Nah, bi sanadihi syai' yani Aban bin Abdullah bin Abi Hazim itu di atas ya sadukun wa fi hifdhihi lain, kata Al-Hafidz rahimahullah, sadukun wa fi hifdhihi lain. Qal mubihun lil fasakh, maka mereka-mereka ini yang membolehkan fasakh haji kepada umrah menyatakan hajaban lakum fi muqawamati jibal rawasi allati la tuzaziuha riyah bi kathibin mahil tasfih riyah yaminu shimalat, kata para ulama yang menguatkan jadi yang dikuatkan Ibnu Qayyim rahimahullah, mubihun lil fasakh. Fasakh itu yakni mereka yang tidak membawa haji, memfasakh haji kepada umrah itu maksudnya, yang menyatakan harus tahallul. Kalau mubihun lil fasakh maksudnya yang menyatakan harusnya tahallul. Di antara Ibnu Qayyim rahimahullah membantah para mudda'un nasakh, ajaban lakum, ya mengherankan kalian ini. Gimana? Ya, membandingkan, mempertentangkan gunung-gunung yang kokoh, yang tidak bisa digoncang oleh angin, dengan kathibin mahi, dengan iya, kapas yang bisa diterbangkan oleh angin ke kanan ke kiri. Artinya, apa yang akan dibawakan itu tidak ada bobot yang dibandingkan dengan hadis yang ada. Fahadal hadith, la sanada wala matan, tidak ada sanad, tidak ada matan. Amma sanaduhu, fa in ta'la takum bihi hujjatun alaina inna alaihi hadith. Wa mamatnuhu fa innal murada bil mutnah fihi mutatun nisa, sanadnya fihi kalam, matannya tidak sesuai dengan pembahasan. Mut'ah yang dikatakan Umar itu bukan mut'ah tadi tamattu haji, tetapi ada mut'ah, yakni mut'ah yang sekarang dilakukan orang Syiah, mut'ah terkait dengan wanita yang dulu pernah dihalalkan kemudian diharamkan. La yuzu fihal ghairu dzalika batta diwujud. Nah, jadi dari sisi matannya dan sanadnya tadi katakan ada Aban bin Abdullah bin Hazim. Dari matannya juga tidak sesuai dengan pembahasan. Itu matan bukan terkait dengan tamattu haji, tapi tamattu nisa yang pernah dihalalkan kemudian diharamkan di Pelang di Khaybar. Libuju ahaduha ijma'ul ummah ala anna mut'al haj ghairu muharramah. Karena kalau masalah mut'ah haji, ijma' para umat bahwasanya mut'ah haji itu tidak pernah diharamkan. Bahkan imma wajibah, hukumnya wajib tamattu itu, atau afdal ansak, atau tamattu itu adalah manasik yang paling afdal. Au mustahabbah, au jaizah. Wala na'lamu lil ummati qawlan khamisan fi bitahrim, tidak kami tahu adanya yang menyatakan haram dari umat ini. Tidak yang menyatakan pendapat kelima, ya haji tamattu itu haram, tidak ada. Ucapan Umar ala fardhi sihatihi wa dianggap sahih, ahallalana al-mut'ah thumma haramaha alaihi, maksudnya adalah mut'atul nisa yang tadi haramkan dan masih dilakukan orang Syiah. Asal yang kedua, kenapa? Karena kalau mut'ah dalam artian tamattu, haji tamattu tidak pernah diharamkan, bahkan bisa jadi wajib ya atau mustahab atau jaiz. Qala Asalnya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahha anhu min ghair wajhin annahu qala. Telah sahih dari Umar di beberapa jalan, beliau berkata, "Lau hajjtu latamatta'tu. Summa law hajjtu latamatta'tu. Kalau aku haji, aku akan haji tamattu. Aku haji, aku akan haji tamattu. Bagaimana dikatakan, ya, dikatakan, diberitakan beliau mengharamkannya, menyatakan Rasul mengharamkan, padahal beliau sendiri berkata, kalau aku haji, aku akan haji tamattu. Wa dzakara Abdul Razzaq fi musannafihi an Salim bin Abdullah anna su'ila ana Umar an mutal haj, apakah Umar melarang haji tamattu, mutal haji yang haji tamattu? Qala la, kata putranya. Iya, tidak. Qala, atau cucu ya. Aba ada kitabillah. Qala, kata beliau, tidak. Apa ada kitabillah? Ya, apakah setelah kitabullah membolehkan kemudian Umar melarang? Wa dzukira Nafi' anna rajulan qala lahu, ada seorang berkata kepadanya, ana Umar an mutal haj, apakah Umar melarang haji tamattu? Qala la. Wa dzakara aidan an Ibn Abbas an qala hadha alladhi yazumun annahu nahan mut'ah, yani Umar samituhu yaqulu lau itamartu summa hajjtu lam tamattu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya, ini orang yang kalian kira melarang haji tamattu, yakni Umar. Kata Ibn Abbas, orang yang kalian kira melarang haji tamattu, yakni Umar bin Khattab. Beliau berkata, kalau aku umrah kemudian haji, sungguh aku akan haji tamattu. Ibn Abbas membela Umar radhiyallahu anhu, menyatakan tidak. Kalian kira, kalian menyangka mengklaim Umar melarang, padahal Umar sendiri menyatakan oh, haji tamattu. Qala Ibn Abu Muhammad bin Hazm, sahan Umar ar-ruju' ila qaul bi tamattu' ba'da nahyi anhu. Telah sahih dari Umar bin Khattab, awalnya beliau pernah melarang haji tamattu, kemudian beliau rujuk membolehkannya. Wa hadha muhalun an yarji'a ila qaul bima sahha indahu anu mansukh. Maka ini satu perkara mustahil kembali kepada qaul yang dianggap sahih menurutnya mansukh. Qala rahimahullahu ta'ala, ya, pertama apa? Haji tamattu itu ijma umat, tidak pernah diharamkan. Yang kedua, Umar sendiri telah diriwayatkan di beberapa jalan, beberapa riwayat menyatakan mau haji tamattu. Yang ketiga, tsalits, anahu minal muhal an yanha anha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu hal li'amim dzalik am lil abad, bal lil abad. Yang ketiga, mustahil. Mustahil Umar bin Khattab melarangnya. Kenapa? Karena Rasul berkata kepada orang yang menyatakan, apakah ini, yakni mempasah haji kepada umrah untuk tamattu, itu untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Qala, kata Rasulullah SAW, bil abad. Hadza qat'un li tawaffudun nafsi anhu alaiha. Ini pemutus. Pemutus, iya, anggapan adanya nasakh dalam bab ini. Wa hadza ahdul ahkam adat yastahilu wurudun nasi alaiha. Ini satu di antara pembahasan hukum yang mustahil adanya apa? Nasakh padanya. Apa itu? Kenapa dikatakan mustahil? Wa huwal hukmu alladhi akhbara as-sadiqul masduq bisimrarihi wa dawamihi fa innahu la khulfa li khabarihi. Fainahu lakul bil khabari. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam asal masuk menyatakan selamanya. Ini haji tamattu disyariatkan, ya, fasakh dari haji kepada umrah bagi tidak bawa haji itu lil abad, selamanya. Rasul menyatakan, sudah menyatakan untuk selamanya. Dan beliau tidak akan pernah, ya, mengingkari beritanya. Sehingga dakwah nasakh itu marju. Bahkan kata Ibnu Qayyim, satu di antara hukum yang mustahil ada yang nasadah bab ini. Bab ini, bapak-bapak, pasah haji ke umrah. Mereka yang tidak bawa kurban, hajun itu disyariatkan untuk selesai tawaf dan sa'i untuk tahallul kubra, tahallul akbar, kemudian ya seperti orang biasa, nanti tanggal 8 Zulhijjah baru mulai lagi ihram haji. Itu perkara yang kata Rasulullah SAW, berlaku selamanya, lil abad. Tidak ada padanya nasakh mansukh. Nah, Allah a'lam.